ceritakan. Ketika mode dilanda Elvis yang gaya, aku berhayal jadi seorang superstar, terangsang oleh lagu irama rock and roll. Mr. Band, Tuan Band, ku ajak kawan berkumpul di gedung tua, bermain musik dengan alat seadanya. Kami berpeluh goyang sampai larut malam, seolah lelah tidak pernah menyentuhnya. Mr. Band, Tuan Band. Atas kehadiran anda, semoga anda puas dengan musik kami. Bila kau pesta jangan lupa panggil kami. Mr. Bang, Tuan Bang. Gitar melodi dipegang si Benny Nomor, sembarak tambur digeblak si Andy Mambo. Ritem bass piano saling sahut-sahutan, berdirilah apa yang ku cita-citakan. Mr. Bang, Tuan Band. Mr. Band, Tuan Band. Sekaligus selamat malam, kami ucapkan atas kehadiran anda. Semoga anda puas dengan musik kami. Bila kau pesta jangan lupa panggil kami. Mr. Band, Tuan Band. Mr. Band, oh yeah, Tuan Band. Oh yeah, Mr. Band. Terima kasih.